Kita lanjutkan. Kemarin kita telah pada pertemuan yang pertama ya dari kitab ini, kita telah membaca mukaddimah dan sedikit menyampaikan arahan-arahan. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai masuk pada inti dari permasalahan atau pembahasan pelajaran dari kitab Muyassar ini. Langsung saja kita masuk. Sudah ketemu semuanya? Insyaallah ya. Yang pertama di situ akan dibahas, belum masuk pada inti-inti dari ilmu nahwu, maka di sini beliau menyebutkan pengenalan-pengenalan istilah dan sekaligus yakni permasalahan dalam ilmu nahwu. Yang pertama adalah al-harfu. Al-harfu artinya dalam bahasa Indonesia secara bahasa artinya huruf. Al-harfu dalam bahasa kita artinya huruf. Maknanya adalah al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Al-harfu huruf, huwa adalah ma yatarakkabu. Huruf adalah apa-apa yang tersusun. Yatarakkabu tersusun, minhu darinya, yakni dari huruf tersebut, al-kalimah, suatu kata. Huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Misal contoh, ba, ya, ta, na, ha. Nah, itu namanya huruf-huruf. Dan nanti akan dibahas, disebutkan beliau, huruf itu juga terbagi-bagi jenisnya. Namun secara makna, definisi, huruf itu adalah apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Seperti contoh, lafadz masjidun. Seperti contoh, lafadz atau kata masjidun. Masjidun ini tersusun dari beberapa huruf. Ma, iya kan? Sin, kemudian jim dan dal. Nah, ini disebut dengan huruf. Huruf mim, huruf sin, huruf jim dan huruf dal. Yang dari huruf-huruf inilah ketika digabung akan menjadi suatu kata. Contoh lain seperti golamun. Qalamun. Qalamun terdiri dari qaf, lam dan mim. Nah, maka ini huruf, namanya huruf tersusun darinya suatu kata. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, seandainya kata rumah. Nah, rumah itu terdiri dari beberapa huruf, huruf R, U, ya kan? M, A dan H. Ini yang pertama, insya Allah ini mudah ya. Dan nanti pada anunya sendiri, nah juga akan disebutkan macam-macam huruf. Yang kedua adalah al-kalimah. Al-kalimah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini sudah pernah kita singgung dulu ya. Al-kalimah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kata. Artinya kata. Sehingga jangan apa namanya tertipu dengan lafadz kalimat. Nanti kemudian dikatakan oh kalimat ini yang tersusun beberapa kata. Bukan. Namun kalau disebut kalimat dalam bahasa Arab, di dalam bahasa kita adalah kata. Dalam bahasa kita adalah kata. Nah, sehingga jangan tertipu dengan lafadznya. Al-kalimatu hiya, al-kalimah hiya adalah lafzun lahu maknan. Al-kalimat atau kata adalah lafadz lahu yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Ini namanya kata. Sehingga suatu kata di dalam bahasa Arab harus disempurnakan padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah kata tersebut harus dilafadzkan. Kata tersebut harus dilafadzkan. Sehingga kalau seandainya ada suatu gambar, yang gambar ini kalau kita dari sisi makna bisa kita fahami, ada maknanya. Namun dia tidak dilafadzkan karena hanya gambar. Maka ini tidak dikatakan sebagai kata. Tidak dikatakan sebagai kata. Kenapa? Karena itu hanya sekedar tulisan atau gambar. Walaupun bisa difahami. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, kata itu harus memiliki makna. Kata itu harus memiliki makna. Sehingga walaupun dilafadzkan memiliki suara, namun tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Seperti contoh mungkin dari lafadz Zaidun, nama orang Zaidun. Kemudian dilafadzkan dia mengatakan days. Apa itu days? Tidak memiliki makna walaupun dilafadzkan. Namun tidak memiliki makna, maka tidak dikatakan sebagai kata. Sehingga suatu dikatakan kata atau kalimah itu dengan syarat yang pertama harus dilafadzkan. Harus disuarakan. Kemudian yang kedua harus memiliki makna. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalimat atau kata. Seperti tadi contohnya rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Rambu-rambu lalu lintas kalau kita lihat, oh bisa dipahami. Ada tanda panah bengkok, oh berarti di sana ada tikungan. Ada seperti apa turunan, kemudian di atasnya ada gambar mobil, oh berarti di sana turunan, oh di sana tanjakan. Oh di sana belok kanan. Oh di situ ada tulisan 20 per kilometer. Oh berarti di sini lari kendaraannya maksimal 20 kilometer. Bisa difahami. Lalu apakah dikatakan dia sebagai kata? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Sehingga kata atau kalimat ini harus dilafadzkan. Kemudian kalaupun seandainya dilafadzkan harus terpenuhi syarat yang kedua yaitu memiliki makna. Memiliki makna. Sehingga suara-suara yang dilafadzkan yang dikeluarkan melalui lisan seseorang yang tidak memiliki makna, maka ini tidak dikatakan sebagai kata. Sebagai kata. Seperti mungkin suara bersin, ya kan? Suara berdehem. Atau suara batuk. Ya kan, ini merupakan lafaz-lafaz, namun apakah bisa dimiliki makna artinya apa? Tidak, ya kan? Maka tidak dikatakan sebagai kata. Tidak dikatakan sebagai kata. Misal contoh kata yaitu lafaz yang memiliki makna, contoh madrasatun. Namun kalau sekedar tulisan ini tidak dikatakan sebagai kata, ya kan? Kenapa? Karena dia hanya tulisan sampai ketika dilafadzkan madrasatun. Maka ini dikatakan sebagai kata. Daftarun. Mirsamun. Mirsamun ini artinya alat untuk menggambar. Yaktubu. Yaktubu artinya menulis. Yakra'u. Artinya membaca. Yajlisu. Artinya duduk. Yazhabu. Artinya pergi. Ala, di atas. Bi, dengan. An, dari. Min, juga dari. Fi, di dalam. Ila, menuju. Nah. Maka ini contoh-contoh dari kata dengan syarat harus dilafadzkan. Sehingga kalau hanya sekedar tulisan atau mungkin bahkan isyarat, maka ini tidak dikatakan sebagai kata. Tidak dikatakan sebagai kata, meskipun bisa difahami. Atau sebaliknya, lafaz yang didengar dan dilafadzkan, namun apabila tidak memiliki makna, maka tidak dikatakan sebagai kata. Bisa dipahami kan ini? Insyaallah ya. Nah, yang berikutnya. Al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Kalau kalimat tadi dalam bahasa Arab, kalimat ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Seperti pada pembahasan nomor 2 tadi. Namun kalimat dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya jumlah. Bisa dipahami di sini, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik karena mungkin yakni terpengaruhi oleh kata-kata yang sering digunakan, iya kan? Biasanya kita kalimat, kalimat itu yang terus beberapa kata, iya kan? Nah, namun ingat kalimat dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan artinya kata. Atau mungkin kita tulis saja di sini al-kalimah itu artinya kata. Ini pada pembahasan nomor 2 tadi. Adapun yang akan kita jelaskan di sini adalah al-jumlah. Al-jumlatu artinya kalimat. Al-jumlatu artinya kalimat. Ingat jangan sampai terbalik. Al-jumlatul mufidah, al-jumlah artinya kalimat. Al-mufidah yang berfaedah. Sehingga al-jumlatul mufidah adalah kalimat yang berfaedah atau kalimat yang memberikan faedah. Ini juga istilah-istilah yang akan sering digunakan nanti dalam ilmu bahasa Arab. Istilah-istilah al-jumlah, nanti ada namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada juga namanya ini jumlah mufidah. Jumlah mufidah artinya adalah kalimat yang memiliki atau memberikan faedah. Nah, ini di sini disebutkan definisinya oleh beliau, al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah, hiya adalah at-tarkib, susunan yang dimaksud ini adalah susunan kata alladzi yang yufidu memberikan faedah tamatan yang sempurna. Nanti kita akan jelaskan. Watu sama aibon dan disebut aibon juga kalaman sebagai kalam. Yani istilah lain jumlah mufidah adalah kalam. Nah, di sini disebutkan al-jumlatul mufidah, jumlah atau kalimat yang berfaedah adalah susunan kata. Sehingga apa? Dia harus tersusun minimal dua kata. Kalau hanya disebutkan, seandainya kita mengatakan kolamun. Antum diam-diam dalam suatu kesempatan dengan teman antum, antum langsung ngomong kolamun. Hanya satu kata. Maka ini tidak dikatakan sebagai kalimat atau jumlah. Sampai dia tersusun dari beberapa kata, alladhi yufidu faidatan tamatan. Sampai dia tersusun dari beberapa kata yang memberikan faidah yang sempurna. Sehingga kalau seandainya pun tersusun beberapa kata namun tidak memberikan faidah, ini juga tidak dikatakan sebagai jumlah atau kalimat. Sehingga ini antum perhatikan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika suatu dikatakan itu sebagai jumlah atau kalimat. Yang pertama, dia harus tersusun. Tersusun di sini maksudnya minimalnya adalah dua kata. Dua kata. Kemudian yang kedua, harus memberikan faidah. Memberikan faidah yaitu yang mendengarkan itu merasa puas dan tenang, faham dengan kalimat yang disebutkan. Contoh, seandainya dalam suatu kesempatan antum dengan teman antum berdua, lalu antum mengatakan dengan, ya ini mengatakan dengan satu kata, kolamun. Kolamun. Teman antum yang mendengar pasti kaget. Iya, kenapa kolamun? Iya kan? Berarti ketika dia mengucapkan kolamun ini, apakah memberikan faidah kepada temannya? Apakah kalimatnya itu sudah tenang, enak didengar, dan kita paham? Jawabannya belum. Iya kan? Kenapa? Karena yang mendengarkan masih belum puas, bahasanya demikian. Ketika dia mengatakan kolamun, pena. Pasti yang mendengar, kenapa pena? Iya kan? Beda kalau dia mengatakan hadza qalamun, ini adalah pena. Pasti yang mendengarkan jawabnya iya, pena. Puas dia. Faham dengan kalimatnya. Nah, ini antum harus perhatikan, dia harus tersusun dari dua kata. Kemudian yang kedua, harus memberikan faedah. Memberikan faedah dalam artian yang mendengarkan itu merasa puas, merasa tenang. Tidak membutuhkan penjelasan lagi dari apa yang disampaikan. Seperti contoh, al-mudarrisul jadidu alladhi amama atau alal kursi. Dia mengatakan al-mudarrisul jadidu alal kursi atau alladhi yajlisu alal kursi. Tersusun beberapa kata. Antum ngomong sama teman antum guru yang baru itu, yang duduk di atas kursi, terus antum diem. Kira-kira antum yang dengarkan gimana? Masih penasaran enggak? Masih penasaran, iya kan? Berarti kalimat yang dia sebutkan ini belum sempurna. Kenapa? Karena antum yang mendengarkan masih penasaran. Kenapa sih guru tadi, guru yang baru yang duduk di atas kursi itu, kemudian dia yang berbicara ini diam. Pasti yang kita mendengarkan, kenapa guru yang baru yang duduk di atas kursi itu? Berarti kalimat yang dia sebutkan ini belum sempurna. Maka tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah. Tidak dikatakan sebagai kalimat yang berfaedah sampai dia menjelaskan dengan gamblang. Sehingga akan memberikan faedah bagi yang mendengarkan. Seandainya dia mengatakan al-mudarrisul jadidu alladhi yajlisu alal kursi, dia mengatakan akhu abi. Dia mengatakan akhu abi. Guru yang baru yang duduk di atas kursi itu adalah saudara ayahku. Antum yang mendengarkan puas? Puas, iya kan? Berarti inilah baru dikatakan sebagai jumlah mufidah. Kenapa? Karena di samping dia tersusun dari dua kata, kalimat tersebut juga berfaedah. Yang mendengarkan itu puas dan faham dengan kalimat yang dia sebutkan. Bisa dipahami ini? Nah, insya Allah ya. Sehingga harus ini, kalau tadi kalimat juga terdiri darinya dua syarat, harus dilafadzkan dan kemudian harus memiliki makna. Harus memiliki makna. Adapun jumlah mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah, itu adalah susunan kata. Susunan kata, sehingga dia harus tersusun dari dua kata minimalnya. Alladhi yufidu faedatan tamatan, yang memberikan faedah. Yang memberikan faedah yang dimaksud di sini adalah yang mendengarkan itu sudah tidak lagi membutuhkan penjelasan tambahan. Nah, seperti contoh, hadzal qalamu, mengatakan lagi, antum mengatakan ke temanmu, hadzal qalamu, pena ini, terus antum diam. Antum yang dengarkan kira-kira gimana? Faham enggak kalimatnya itu? Pasti ada yang ditunggu dari penjelasannya, iya kan? Hadzal qalamu, pena ini, pasti antum yang dengarkan, kenapa pena ini? Kalau antum mengatakan pena ini langsung diam. Pasti ada antum membutuhkan penjelasan tambahan, kenapa dengan pena ini? Kalau dia mengatakan hadzal qalamu lil mudarrisi, pena ini milik Pak Guru. Pasti ya dari sini sudah jelas, iya kan? Pena ini milik Pak Guru. Berarti antum sudah tidak lagi membutuhkan. Berarti ini kalimat yang berfaedah. Karena sudah jelas dan difahami bagi yang mendengarkan. Dan yang mendengarkan juga tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Namun ketika dia mengatakan hadzal qalamu, pena ini, terus dia diam. Kita yang mendengarkan pasti membutuhkan penjelasan tambahan, iya kan? Belum puas dengan apa yang dikatakan pena ini. Kenapa pena ini? Nah, meskipun dia tersusun dari dua kata, hadza al-qalamu, tersusun dari dua kata, namun tidak memberikan faedah, dalam artian yang mendengarkan ini masih butuh penjelasan apa lagi. Maka ini tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah. Tidak dikatakan sebagai kalimat yang berfaedah. Sampai kalimat tersebut memang sudah difahami dan yang mendengarkan tidak lagi membutuhkan penjelasan. Beda kalau dia mengatakan hadza qalamun, ini adalah pena. Pasti yang mendengarkan, ya itu pena. Jelas. Sehingga bisa difahami. Maka ini namanya kalimat yang sempurna atau kalimat yang memberikan faedah. Sehingga harus dua syarat. Tersusun dari dua kata minimal. Kemudian yang kedua adalah memberikan faedah. Dalam artian yang mendengarkan tidak lagi membutuhkan penjelasan lagi. Meskipun dia tersusun dari mungkin 3 lembar. Seandainya 3 lembar kata. Tersusun banyak. Namun tidak bisa difahami. Tidak bisa difahami. Maka tidak dikatakan sebagai jumlah yang berfaedah. Tidak dikatakan sebagai jumlah yang berfaedah. Seperti yang kita sebutkan tadi, al-mudarrisul jadidu, kemudian at-tawilu, az-zakiyu, al-mujtahidu, alladhi yajlisu alal kursiyyi alladhi amama al-fasli, seandainya guru yang baru, iya, pintar, yang semangat mengajar, yang duduk di atas kursi, yang terletak di depan kelas. Panjang kalimatnya. Guru yang baru, yang pintar, dan bersungguh-sungguh, yang duduk di atas kursi, yang terletak di depan kelas. Antum mendengarkan banyak katanya. Namun inti pembahasannya, pemahamannya tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Maka tidak dikatakan sebagai jumlah faedah. Tidak dikatakan. Kenapa? Karena yang mendengarkan ini masih penasaran, butuh penjelasan. Kenapa guru yang baru, yang rajin, atau yang pintar, yang duduk di atas kursi, yang terletak di depan kelas itu kenapa? Baru mungkin dia mengatakan, ammi adalah pamanku. Oh, pamanmu. Baru dikatakan sebagai kalimat yang berfaedah. Meskipun panjang, namun apabila tidak berfaedah, tidak memberikan faedah, maka tidak dikatakan sebagai kalimat yang berfaedah. Nah, al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah dalam istilah lain sebagai kalam. Sebagai kalam dalam istilah bahasa Arabnya. Contoh, huwa yajlisu alal kursiyyi. Yani kalimat ketika ada yang mengatakan huwa yajlisu alal kursiyyi. Dia yajlisu, duduk alal kursiyyi, di atas kursi. Jelas ya kan, dia duduk di atas kursi. Atau mungkin dia mengatakan Muhammadun yajlisu alal kursi, Muhammad duduk di atas kursi. Jelas, kita yang mendengarkan pun tidak membutuhkan penjelasan lagi. Karena sudah sempurna dan memberikan faedah bagi yang mendengarkan. Contoh lain, ana aktubu fid daftari. Saya menulis, ana aktubu, aktubu ini menulis. Saya menulis fid daftari, di ad-daftar, buku tulis. Antum yang mendengarkan puas? Puas, ya kan? Sudah tidak butuh penjelasan lagi. Berarti ini dikatakan sebagai jumlah mufidah. Contoh lain, seandainya dikatakan Aliyun maridun. Ali sakit. Antum yang mendengarkan langsung paham. Oh iya kah sakit? Nah, paham. Ahmadu ustadun. Ahmad adalah ustad. Antum yang mendengarkan juga puas. Iya kan? Tidak butuh penjelasan lagi. Oh iya, Ahmad ustad. Contoh berikutnya, huwa ghaniyun. Dia adalah ghani, seorang yang kaya. Antum yang mendengarkan juga puas. Tidak membutuhkan penjelasan lagi. Nah, sehingga ini beberapa contoh dari jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat yang berfaedah. Ketika antum mendengarkan, antum sudah merasa puas. Tidak lagi membutuhkan penjelasan lagi. Beda walaupun dia tersusun dua kata, namun apabila tidak bisa difahami dan masih membutuhkan penjelasan lagi bagi yang mendengarkan, maka ini tidak dikatakan sebagai jumlah yang berfaedah. Meskipun tersusun dari beberapa kata. Nah, sehingga harus terpenuhi padanya dua syarat dari suatu jumlah yang berfaedah. Bisa dipahami gak nih, Huan? Insyaallah ya. Nah, insyaallah. Ini istilah-istilah. Walaupun ini belum masuk pada inti dari ilmu nahwu, namun ini hanya sekedar istilah-istilah. Baru setelah inilah baru kita akan masuk insyaallah. Kemudian berikutnya ini pembahasan yang keempat. Yang pertama dari huruf, kedua kalimat, ketiga jumlah mufidah, dan yang keempat adalah aqsamul harfi. Pembahagian huruf. Pembahagian huruf. Kalau huruf tadi definisinya sudah kita sebutkan. Kalau al-harfu, ini kalau secara bahasa artinya al-harf ini penghujung. Artinya penghujung kalau secara bahasa. Kalau secara istilah harf atau huruf adalah sudah kita sebutkan tadi pada pembahasan yang pertama. Yaitu ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Nah, sekarang huruf pun terbagi menjadi dua. Di sini ada yang disebut dengan harful harfun hijaiyun, atau dengan istilah lain harfun mabani. Dalam bahasa kita huruf hijaiyah, abata sampai ya. Misal contoh abata saja. Dan insyaallah mudah-mudahan insyaallah sudah hafal semua ya. Jangan sampai ada yang belum hafal abata sampai ya. Maka ini sama saja orang yang belum hafal ABC. Kalau belum hafal abata sampai ya, sama seperti dia belum hafal ABC. Berarti kalau belum hafal ABC berarti belum bisa membaca. Nah, adapun jenis yang kedua adalah harfun ma'ani. Harfun ma'ani artinya huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Walaupun istilah harfun ma'ani ini pun, kalau nanti pada jenjang-jenjang yang tinggi, ini akan dikritik oleh sebagian para ulama ahli nahwu. Nah, namun kita tidak akan menyebutkan. Namun kita akan fokus ke pembahasan demi pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini. Harfun ma'ani yaitu huruf yang memiliki makna. Contoh wa, ya kan, wa tapi memiliki makna, artinya apa? Dan, ya kan. Au, ini juga di dalam ilmu bahasa Arab namanya huruf, artinya au, artinya atau. Summa, kemudian. Min, dari. Nah, min dari, contoh lain seperti huruf-huruf jer. Huruf-huruf jer ini dikatakan huruf. Kenapa? Karena istilahnya sendiri dikatakan apa? Huruf jer, ya kan? huruf jer, fi, min, ila, ala. Namun dia jenis yang kedua, yaitu jenis harfun ma'ani, memiliki makna. Karena ketika dikatakan li, huruf, namun memiliki makna, artinya milik. Adapun harfun hija'i atau harfun mabani, ini adalah huruf-huruf hija'iyah yang tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, sampai sini dulu yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pertama pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu anwa'ul kalimah, pembagian